Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, anu dina ieu waktos sami-sami dina ieu tempat di pemakaman dina raraga ngalaksanakeun sebagian kawajiban urang dayana tangtosna wae saja ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku jalan wasilah ngiring sasarengan berbela sungkawa atas meninggalna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, nyaeta almarhum Ibu Suhariyah bin Bapak Sukandi. Mudah-mudahan segala rupi hal anu tos di curahkeun ku para wargi sadayana ku Allah dibales ku balesan anu langkung sampurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinarang salam mugia salamina tetap dilimpah curahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tihilap ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atbau tabi'in tuluykeun ka urang sadayana sebagai salaku umat. Anu tetap turut tumut karena risalahna. Simkuring salaku ajab acara dina ieu pemakaman sejak ngadugikeun sunan acara anu kahijinya eta nebetos dibuka ku simkuring, anu kaduanya eta sambutan-sambutan, anu katilu penutupannya eta doa. Mangga supados teu nyangkrong teuing kana waktos. Anu kahiji dikawitan ku sambutan ti atas nami lembaga Yayasan Pondok Pesantren Cipari anu ieu hal bade di wakilan ku pangersa Bapak Ustaz Hilman Arif kanjeunna disanggakeun.